macammu kita lalui, lalui rintangan. Sakancang angin berambui, riak bau galombang, sinan ombak mengalir. Pacang di tepian, hai kau wajang indah pulang, kama tak dibuang. Aduh bangga ayat tak jangin, sawa usah karuangi, usah dikaruangi. Sayuy, balang tali di buhu, bersama kita lalui rintangan.